Di mana? Di mana? Kemana? Iki lagu kok takok. Ngampe Ayu Ting Ting bojone ilang ora kroso. Terus Anda mengatakan goyang ini enggak apa-apa bagaimana? Itu penuh sawat, Gus. Nek wis goyangi bokonge ngeplik-plik-plik ngene. Enggak apa-apa bagaimana Gus Dur ini? Gus Dur jawab ya enak, lu sampean lali, aku ora weruh. Rumah Irama kehilangan cinta ya bikin syair yang musyrik. Cara fikih ku tahu rumus dunia, emang kowe ngerti rumus dunia? Kaya Gusti Allah ae maroma. Terus salat Allahu Akbar terus tolah-tolah gini. Telinga denger apa bocor ya orang Nusantara ya nambal. Wong salat bocor denger apa udah bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar tapi tetap kalah sama tukang bakso. Allahu Akbar itu mestinya kan tidak ada yang lain selain Allah, tapi kalau orang sini tetap kalah, ada ting ting ting bakso. Nah itu maka orang sini butuh ditambal. La ilallah. Ya enggak usah protes. Ya orang Nusantara. Lah tapi sokabat kalau zikir kan diem. Nah, sokabat kan murid Rasulullah. Berada di samping Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah. Lah wifi-ne Rasul ya online ngono. Lah kalau di sini diem ini ya tidur. Nah itulah Nusantaranya, enggak usah ribet. Puasa itu ya sama aja wong puasa, dari dulu puasa begitu. Tapi puasa Nusantara kan punya dalil baru. Naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Maka setiap orang puasa tidur. Akhirnya kiainya kesepian, akhirnya pergi ke pasar tuku mercon biasa aja. Nah itulah Indonesia, enggak usah ribet sampean. Haji sama aja haji. Dinya orang manapun ya ke Mekah, tapi kalau orang sini ya hajinya ke alun-alun dulu alun-alun Sidoarjo pakai kain ihram. Labbaik Allahumma kajan. Ya tapi Ka'bahnya triplek. Kalau orang jauh dari Surabaya, nanti perginya diantar pakai bis. Yang pergi haji masuk asrama, nah yang nganter masuk kebun binatang Surabaya kan biasa. Itulah Nusantara, enggak usah ribet. Jadi ada orang memahami Islam Nusantara itu kayaknya model baru. Ya karena mereka enggak punya model. Karena kalau sudah bicara Islam Nusantara, mereka enggak punya model. Wong apa-apa bid'ah, iki apa aja bid'ah. Ibarat orang masak sudah enggak punya bahan, karek balung tok. Kayaknya mereka ini kalau masak ya wong balung tok ya micine dikendel, deli akhirnya lahir generasi micin itu. Lah NU masih lengkap semuanya. Ya orang Nusantara kenal Nabi, ya enggak kenal. Bagaimana orang Nusantara kenal Nabi, wong kenali kiai. Ya kenali Kiai Hasyim Latif kan gitu. Kiai Hasyim Latif ngerti Islam kenal sama Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kenal Islam karena kenal Kiai Khalil sama Kiai Asy'ari. Lah Kiai Asy'ari ngerti Islam soalnya kenal sama Kiai Khairon. Mbak Khairon kenal Islam sama, karena kenal sama Mbak Abdul Wahid. Mbak Abdul Wahid kenal Islam karena kenal sama Kiai Abdul Halim Boyolali. Mbak Abdul Halim kenal Islam karena kenal sama namanya Kiai Sufyan Tuban. Kiai Sufyan ngerti Islam karena ketemu sama Kiai Bar. Kiai Jabar ngerti Islam ketemu sama Kiai Abdul Rahman Sambu Lasem. Mbak Sambu kenal Islam karena ketemu Mbah Benowo. Mbah Benowo kenal Islam karena kenal sama Mbah Sunan Geseng, Mbah Cokrojoyo. Mbah Geseng kenal Islam karena kenal Sunan Kali Joko. Nah, Sunan Kali Joko kenal Islam karena kenal sama Mbah Bonang. Mbah Bonang kenal sama Mbah Ngampel. Mbah Ngampel kenal sama Mbah Brohim. Mbah Brohim kenal sama Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro kenal sama Syekh Muhammad. Syekh Muhammad kenal sama Syekh Ahmad Jalaluddin Cempo. Karena kenal sama Syekh Alawi, kenal sama Syekh Ahmad Shaqib Mirbat. Ketemu sama Syekh Ali Khaliq Qosam. Ketemu Syed Alwi, ketemu Syed Muhalwi, kenal sama Syed Ahmad Al-Muhajir, kenal Syed Aisyah An-Nakib, kenal Syed Ubaidillah, kenal Syed Muhammad, kenal Syed Ali Uroidi, kenal Syed Ja'far Sodik, kenal Syed Muhammad Bakir, ketemu sama Syed Ali Zainal Abidin, ketemu sama Sayyidina Hasan Hussein, ketemu sama Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ngerti Islam karena ketemu sama Rasulullah. Lah kita enggak ketemu, ya ketemu nih kiai-kiai ini. Maka kiai-kiai punya tanggung jawab. Itulah makanya ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Lah NU di situ, ahli sunnah itu ya Rasulullah yang mengerti Al-Qur'an, karena dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu masdar. Masdar itu mesti ono fa'ile. Lah fa'ile sapa ya Rasulullah. Lah Rasulullah punya jamaah namanya sahabat, mulu ahli sunnah wal jamaah. Lah jamaahnya sahabat itu siapa? Ya tabi'in. Jamaahnya tabi'in itu siapa? Ya tabi'ut tabi'in. Jamaahnya tabi'ut tabi'in ya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah sampean jamaahnya siapa? Ya jamaahnya ulama, kiai-kiai ini. Makanya namanya cuma Nahdlatul Ulama, karena kita cuma ketemu sama ulama. Coba kita ketemu sama nabi, Nahdlatul Sahabah kita itu. Lah ini kan cara itu. Lah maka ulama punya tugas mengenalkan kita ke Rasulullah. Ya mbiye carane wong ulama iki. Tugasnya memang membuat Islam ini bisa dikenali, dipahami oleh jamaah. Allah itu cuma nurunkan bikin padi. Tugas ulama bagaimana padi itu bisa dimakan, ono selepe, ono sego, nek dipuntel godhong lontong, buntel jarat ora dipuntel sego, gondol cecek siji upo, uplek-uplek bubur. Itu semua ya dari padi. Lah itulah tugas kita untuk memberikan suguhan kepada masyarakat. Bid'ah semua. Lah kalau enggak mau bid'ah dalam urusan padi, ya jadi manu empret sudah. Totol tuk lek ngono sudah. Beres. Wong kita ini tugasnya apa? Ada nasi ya bikinlah dodol biar bisa disuguhkan. Akhirnya kita bikin dodol dicampur sama gula, campur sama air jadi dodol. Semua orang juga tahu dodol itu dari beras, tapi yang baru datang enggak melihat ini beras, akhirnya dodol mateng disiram beras. Kak Quran sunnah lah, ya ora iso dipangan. Makanya kemudian berasnya dibuang, begitu berasnya dibuang anti beras. Ya enggak, ini dodol sudah mateng, enggak usah disiram beras. NU itu sudah barang jadi, enggak usah bilang Quran sunnah. Kalau kamu mau masak-masak dhewe, ora usah ngrusui masakanku. Enggak ribet. Ada tamu itu ya kasih es teh gitu. Ojo kok dikasih sumur kejlungup. Makanya kalau ada tamu dikasih es teh, kalau tamunya waras ngerti ini air sumur. Nek tamune ra waras ya golek es teh ning jero sumur. Itu udah tugas ulama dulu gali Quran dan sunnah. Sekarang sudah produk jadi yang bisa dipakai oleh wal jamaah. Ngono wong gek gawe nang gawe ya dhewe lapor ribut tetekku. Wong iki Mbah Hasyim sing wis mbuwate. Lah maka kemudian ya dikenalkan piye carane wong innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sholu 'alaihi wa sallimu. Di malaikat selawaton, tapi wong mriki ora kenal nabi, ana sing dikenalkan karo Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dina ne Senin 12 Mulud tahun Gajah. Kan wong kene. Enggak usah pusing sampean, enggak usah ribut. Santri dengan gayanya marhaban ya nurul aini marhaban. Santri nom, santri tuwek ya. Halo ya nabe, salam alaika untuwek. Sing ikut isyari ya tambah aneh meneh. Tanakal atawa aslam. Lo isyari. Ya cara orang mengekspresikan. Ibu-ibu ya, ya Rasulullah salamun ali kedeng. Iki lho Nusantara. Wong Yaman ya Assalamualaikum zainal anbiya. Assalamualaikum. Lah wong Jawa ya ya Rasulullah salamun alaikum. Itulah Nusantara. Sing jawonan ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Habib Syekh ya coro Yaman, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cara sana, itu cara Yaman sana, Islam Yaman begitu, Nusantara begini. Tapi karena itu dibawa ke sini oleh Habib Syekh, lah orang sini enggak terlalu ngerti, tapi teneng akhirnya Nusantara nyumbang gendero ya nana itu. Oh, ya ono gendero Sleng, ya ono gendero Iwan Fales. Lah itu sumbangan Nusantara biasa yang ngono-ngono ribut. Lah ya toh. Loh makanya Gus Dur juga nyumbangnya beda. Gus Dur bikin ya solawatan ya dangdut. Astaghfirullah Robbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Kan dangdut nih. Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang dengan itu. Nah itulah Nusantara karena itu dangdut Ida Laila yang nyanyi. Grupnya Awara. Ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir maka lagunya bagus-bagus wong kiai yang ngarang. Ndak kayak sekarang sing ngarang wong kocluk kabeh. Di mana? Kemana iki lagu kok takok? Ngampe Ayu Ting-Ting bojone ilang ora kroso. Terus teko Sidoarjo ana lagu ora ana suarane meng bokong tok. Lagune Inul iya muser-muser. Ngeta japanan mriko nggih. Lu Sidoarjo apa Suruhan? Oh nggih, sampai kiai sak Indonesia yang setan, yang iblis. Sing ndak apa-apa cuman Gus Dur ndak apa-apa Mbak Inul gitu aja kok repot. Akhirnya Gus Dur dipisui wong sak Indonesia. Gus Dur sesat ngene. Nggih, terus akhirnya Kiai Fuad Hasyim ngutus kula, Gus, gawa Gus Pon. Ya tak bawa ke sana, diadili di sana sama kiai. Gus, Anda mengatakan goyang Inul ndak apa-apa bagaimana? Itu penuh sahwat, Gus. Nek wis goyangi bokonge ngeplik-plik-plik ngene. Ndak apa-apa bagaimana Gus Dur ini? Gus Dur jawab ya enak, lu sampean lali. Nek aku ora weruh. Lah inilah Indonesia. Biasa mawon. Lah itu makanya sampai Ali Al-Jufri itu teng Makkah mereka, ini kok gumun. Kok bisa orang Indonesia itu lahir cinta yang begitu kuat pada Rasul? Lho lho, aku lali jam, ada NO, aku ya, ada coba orang yang NO. Ya bento kabe, wong saya ini. Orang melu NO, kok celok ada, dikir meneng ini. Mojo, lah terus yang bodoh-bodoh lah, gak denger terus nirokne apa. Mojo apa mbah? Mbah. Bener-bener enak. Solawatan ini pencinta Rasulullah. Mula sebab cinta, ya gayane seje-seje. Orang kalau sudah cinta itu kan penuh mahabbah. Ungkapan-ungkapannya, ya antasun, antabadrun, ya Rabbi bil Mustafa, itu kan ungkapan cinta. Dan ini banyak orang melihat ungkapan mahabbah didelok dari ilmu fakih rusuh ilmu fakih kok delok ilmu cinta. Bahasa cinta itu, Dek, sehari aku enggak ketemu denganmu, mati aku. Lah niku nek cara fakih kan rusak. Masa enggak ketemu sehari aja mati? Haram, Mas, musyrik kamu. Yang bikin mati itu Allah. Ora nonte. Ngomong-ngomong apa tuh? Allah dia yang bikin mati. Alah orang cinta. Makanya bahasa cinta itu lihatlah dengan bahasa cinta. Mendelok itu kalimat cinta itu. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Wong sakmono gedhe mulai ke rahim ibu piye? Itu kalimat mahabbah, kalimat cinta. Rumah irama kehilangan cinta ya bikin syair yang musyrik cara fikih. Ku tahu rumus dunia, emang kowe ngerti rumus dunia? Kaya Gusti Allah, ini tuh, seorang kekasih di daftarnya. Enggak mau SMS, tanya sama Allah. Wong cinta kok. Sing dinesoni langsung Gusti Allah, enggak mau nanya, coba. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lah pacar hilang itu kok Gusti Allah. Loh, ini kan ungkapan-ungkapan mahabbah. Robi ala dawi ya cinta ya beda ungkapan. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku enggak butuh, kasihkan musuh-musuhmu aja. Kalau ada nikmat di akhirat nanti buatku, aku juga enggak butuh, kasihkan kasih kekasihmu aja ya Allah. Kalau ibadahku karena pengin surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku kok takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Ya Allah, kalau aku ibadah karena aku rindu padamu, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Lha iki lak fek nek cara feke ya musyrik kok cruk iki wong ngono. Lha saniki la ilaha illallah firdausi ala ala qala naril jahimi. Lha iki karo botol larak coba sampean. Ya Allah, ya weh. Aku bukan ahli surga ya Allah. Kalau aku kau masukkan neraka, ndak kuat aku ya Allah. Lha iku terus sampean delok teko ilmu fikih, ya kocelok sampean. Makanya banyak orang ikut tanpa cinta. Ono wong nek seneng ya ora mungkin mengatakan Rasulullah orang tuanya masuk neraka. Lho ini lho. Lha itu makanya kalau bahasa cinta itu memang berlebihan begitu. Burung pipit jatuh cinta, ya berlebihan bahasanya. Burung pipit yang kecil yang suka makan padi lho. Itu pacaran di samping singgasana Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Dia ngerayu pacarnya, "Dek mpret, apa mas mpret? I love you, pret." Gitu. Yang mpret laki-laki marah, "Dek mpret, cinta, pret." Gitu. Aku benar-benar cinta, kalau aku harus membuktikan cinta padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Dan akan aku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai. Iku manuk mpret lho, jatuh cinta muni ning ngono. Nabi Sulaiman yang dengar, "Ola prit lambemu." Ya manuk empritnya jawab, "Ya Sulaiman, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta lu ini." Lu nek gak neng NU apa iso, ini ora iso. Lu dia biasa mawon. Lu itu lo Nusantara. Makanya ukhuwah Islamiyah kita ini terjaga. Ya orang sini disuruh kayak Rasulullah ya enggak bisa kurban pakai unta. Ya enggak bisa wong di sini kebo sapi, maksakan diri kurban pakai unta. Ya dicolong, dicekel polisi nyolong unta kebun binatang suro. Oh iya. Makan pakai tiga jari ya enggak bisa walaupun itu sunnah. Nek lontong kupang terus tiga jari ngene kaya gocar kah? Kacir sendok. Jubah tidak semua bisa. Nek di Arab bisa pakai jubah karena tanahnya bersih lah neng kene terlalu ngotandur derep bahaya keserimpet. Lho ini loh, makanya ada gagasan-gagasan keislaman. Lho nih kalau kita enggak paham seperti ini, enggak tercipta. Makanya memahami perbedaan laki-laki dan perempuan, memahami perbedaan bangsa. Ini loh ukhuwah basyariyah dan wathaniyah menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku dan menjadi Islam harus ngertilah baru hukum itu ada di situ. Makanya kalau orang sudah bertakwa, itu enak apapun. Itulah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Ya akan ada jalan keluar wong kabeh dibalikke ning Allah kok. Lah kalau sudah itu ada jalan keluarnya, apa yang tidak terjadi? Makanya lau anna ahlal qura amanu wattaqau di situ. Kalau seandainya ahli bangsa ini, warga bangsa ini bertakwa, itu la fatahna, tak buka. Lu itu kan rangkaian-rangkaian kalimat takwa yang orang kita enggak pahami itu. Makanya sekarang orang enggak bisa terima. Ya ribut kayak gitu. Jadi bangsa enggak yang enggak tercipta. Sudah tahu orang Arab itu begitu, dia paksakan ISIS. Ya enggak bisa. Orang sudah tahu di sini itu Islam Indonesia. Dipaksakan Islam model Wahabi, ya enggak bisa. Wahabi itu sampai Timur Tengah, sana di yang lain jadi ISIS, sampai di Afghanistan jadi Taliban, sampai sini ya jadi teroris karena enggak bisa menerima perbedaan.